Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Kepada ibu kaum muslimin dan muslimah jemaah salat maghrib Masjid Al-Hidayah Al-Rosari rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan mengkaji hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang terdapat dalam Riyadhus Salihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Al-Hafidz Abu Zakaria Yahya ibn Syarab An-Nawawi Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i rahimallahu taala. Kita masih di hadis tentang kisah perang Khaybar. Nabi sampaikan bahasanya esok pagi Nabi akan memberikan bendera perang kepada seorang yang mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kaum muslimin melalui tangannya. Maka semalaman para sahabat membicarakan tentang siapakah dia, dan pada akhirnya di pagi hari diketahui bahasanya yang dimaksudkan adalah Ali bin Abi Thalib, yang dia ketika itu sakit mata, kemudian Nabi meludahi matanya sehingga sembuhlah Ali bin Abi Thalib seketika dengan sebab hal tersebut. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan sejumlah pesan sebelum Ali berangkat perang. Maka dalam hadis ini, terakhir kemarin kita bahas, hadis ini terdapat dalil boleh bagi seorang untuk membicarakan satu perkara untuk menduga-duga siapakah yang akan mendapatkannya. Karena para sahabat semalaman berbicara, mengobrolkan kira-kira siapakah yang akan mendapatkan apa yang Nabi sampaikan. Karena para sahabat saru fi tilka lailah, di malam itu mereka membicarakan semalaman siapakah orang yang akan mendapatkan apa yang Nabi katakan, dan semua mereka mengatakan mudah-mudahan akulah orangnya. Kemudian di sini kita jumpai dalam hadis ini terdapat dalil bahasa yang terkadang Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kelebihan kepada seseorang satu hal yang tidak pernah terlintas dalam benaknya. Maka Ali itu tidaklah hadir saat Nabi mengatakan apa yang beliau katakan. Bahkan boleh jadi Ali sama sekali tidak tahu menahu tentang pokok permasalahan. Meskipun demikian, Allah berikan untuknya hadihil mangqabah, kelebihan ini. Maka dalam hadis ini terdapat dalil bahasanya terkadang seorang itu tidak mendapatkan sesuatu padahal dia sangat mengharapkannya, dan terkadang ada seorang yang diberi sesuatu padahal tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Ya, maka demikianlah rahasia takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Orang yang mengharapkan malah tidak mendapatkannya. Maka orang yang semalaman membicarakan dan memprediksikan siapakah yang akan diberi bendera perang itu malah tidak mendapatkannya. Ali yang mikirkan matanya yang sakit dan tidak tahu duduk perkara sebenarnya, malah itulah yang mendapatkannya. Demikianlah rahasia dan diantara dalil dan bukti tentang adanya takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Maka rezeki Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa diduga. Pemberian, anugerah dan rezeki Allah subhanahu wa ta'ala itu tidak bisa diduga. Orang yang menginginkannya boleh jadi tidak mendapatkannya, orang yang tidak memikirkannya malah mendapatkannya. Maka Nabi kemudian di pagi hari memberikan bendera itu kepada Ali. Rayah yakni al-alama, artinya adalah bendera, yaitu menjadi yang menjadi tanda atas sekelompok orang dalam kondisi perang. Karena manusia dalam jihad dan peperangan dibagi menjadi beberapa kelompok, ada pasukan sayap kanan, ada pasukan sayap kiri, kemudian dibagi di masa silam ada rombongan dari kabilah A dan kabilah B. Atau ini jenis kelompok tertentu semacam muhajirin dan kelompok yang lain ansar misalnya. Masing-masing itu memiliki rayah bendera ay alamun, bendera yang menunjukkan keberadaan mereka. Lantas Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu bertanya pada Nabi, wahai Rasulullah, apakah aku perangi mereka orang-orang Yahudi sampai mereka semisal kita? Artinya, apakah aku perangi mereka sampai mereka menjadi Muslim ataukah bagaimana perang yang kau inginkan? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan pada Ali, berangkatlah pelan-pelan sampai engkau berada di halaman mereka. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan kepada Ali, perangi mereka sampai mereka semisal kita. Ya, hal ini dikarenakan orang kafir tidaklah diperangi supaya masuk Islam dan dipaksa alaihi untuk masuk Islam. Namun orang kafir ketika syarat dan ketentuan berlaku itu terpenuhi, mereka diperangi supaya tunduk terhadap aturan-aturan Islam. Jika mereka masuk Islam maka itu hak mereka. Maka jika mereka memilih tetap kafir, maka alaihi mereka punya kewajiban. Namun mereka tetap tunduk terhadap Islam, sehingga mereka bukti tunduk terhadap aturan Islam adalah mereka membayar pajak dari tangan-tangan mereka secara langsung, tidak boleh diwakilkan dalam keadaan hina, atau mereka memilih untuk masuk Islam saja. Maka demikian aturan perang dan ketentuan perang dalam Islam, tujuannya bukan supaya mereka masuk Islam, namun supaya mereka tunduk terhadap aturan Islam. Artinya mereka diberi pilihan, kalau masuk Islam yaitu hak mereka, mereka pun mendapatkan hak sebagaimana haknya seorang Muslim. Jika kemudian mereka kemudian memilih tidak perang dan tunduk, maka mereka terkena beban yang disebut dengan jizyah atau pajak. Maka orang Islam itu terkena beban kewajiban zakat, sedangkan non-Muslim di negeri Islam, di negara Islam, maka terkena kewajiban membayar pajak. Para ulama berselisih pendapat tentang kewajiban bolehnya non-Muslim tinggal di negeri Islam dengan kewajiban membayar pajak. Apakah ini khusus manakala non-Muslimnya adalah ahli kitab? Artinya mereka diperangi sampai mereka mau mengambil opsi membayar pajak, ataukah yaitu mereka khusus ahli kitab, ataukah ini berlaku umum untuk semua orang kafir, baik ahli kitab Yahudi Nasrani ataupun di luar ahli kitab? Mayoritas para ulama berpendapat bahasanya yang diperangi sampai membayar zakat, sampai membayar pajak, mau tunduk dan membayar pajak dan menghentikan perang, adalah khusus untuk ahli kitab Yahudi dan Nasrani. Adapun orang kafir non ahli kitab, maka ketika syarat dan ketentuan berlaku, mereka diperangi dengan dua pilihan, masuk Islam ataukah perang. Dan tidaklah diterima dari mereka non ahli kitab kecuali Islam. Lantas mayoritas ulama berdalil dengan firman Allah di surat At-Taubah ayat yang ke-29. Perangilah orang-orang yang tidak beriman pada Allah dan hari akhir, dan tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya, dan tidak beragama dengan agama yang benar, yaitu ahli kitab, sampai mereka membayar jizyah, yaitu pajak, dari tangan mereka secara langsung, tidak boleh diwakilkan, wahum sahirun, dalam keadaan mereka hina. Dan pendapat yang lebih kuat yang dipilih oleh Syekh Mutsaimin, bahasanya ketentuan ini adalah bersifat umum, baik ahlul kitab ataupun orang kafir non ahlul kitab. Alasannya karena Nabi sallallahu alaihi wasallam mengambil pajak dari Majusi daerah Hajar, dan Majusi tentu bukan ahlul kitab, dan hadisnya ada dalam Sahih Bukhari. Dalil yang lainnya adalah hadis Buraidah ibn Husayib yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pasal Nabi sallallahu alaihi wasallam jika mengangkat seorang panglima perang untuk memimpin satu pasukan besar atau pasukan pecahan, maka Nabi memberikan wasiat kepadanya dan kaum muslimin, dan kaum muslimin bersamanya dengan pesan-pesan yang baik. dzakara adzkira fil hadis, disebutkan di hadis tersebut Nabi memesani sang panglima perang untuk mengajak orang kafir yang tidak diperangi kepada Islam. Jika tidak mau, maka boleh ngambil opsi tetap berada dalam dengan agama mereka dengan syarat membayar pajak kepada negara. Jika tidak mau, barulah diperangi. Maka pendapat yang paling kuat ketentuan ini itu bersifat umum untuk ahli kitab ataupun non ahli kitab. Oleh karena itu, maka Nabi SAW tidak mengatakan kepada Ali, ketika Ali bertanya kepada Nabi, apakah aku perangi mereka sampai mereka semisal kita? Nabi tidak mengatakan, iya perangi mereka sampai semisal kita. Namun Nabi tidak menjawab pertanyaan Ali ini. Nabi memberikan arahan kepada Ali untuk melakukan apa yang Nabi perintahkan, yaitu berjalan pelan-pelan sampai berada di halaman mereka orang-orang Yahudi Khaibah. Ya, maka berkenaan dengan aturan perang, tadi ada perselisihan ulama ketika kondisi mengharuskan seorang kaum muslimin perang dengan negeri kafir. Ya, maka kalau negeri kafir tersebut adalah ahli kitab Yahudi atau Nasrani, maka yang jelas ada tiga pilihan. Ada tiga pilihan. Pilihannya adalah kita enggak usah jadi perang, kamu masuk Islam saja. Yang kedua, atau kita tidak jadi perang, namun kamu tunduk, kalian tunduk terhadap tunduk pada negeri Islam. Bukti tunduknya kalian bayar pajak, kalian bayar pajak, dan ini pajak per kepala untuk masing-masing orang, bukan pajak, bukan upeti satu negara diwakili oleh kepala negaranya, namun pajak kepala, pajak per kepala. Kalau dua pilihan ini tidak diterima, maka pilihan yang ketiga, ya sudah kalau begitu, mau tidak mau berarti pilihan ketiganya adalah terjadinya peperangan. Ya, adapun kalau negeri kafirnya itu adalah non ahli kitab, maka tadi diperselisihkan sebagian ulama, bahkan itu mayoritas para ulama, pilihannya dua. Ini pilihannya dua, yaitu pilihan pertama sama pilihan yang ketiga, tidak ada pilihan yang kedua. Namun pendapat yang lebih tepat tadi di yang telah kita baca, sama meskipun itu negeri non ahli kitab, pilihannya juga tetap tiga. Pilihan perang adalah pilihan terakhir, manakala dua opsi sebelumnya tidak mau mereka terima. Maka Nabi sampaikan kepada Ali, ala rislika ay la tamsi ajala, janganlah jalan cepat-cepat karena itu membuat engkau capek dan membuat capek tentara yang jadi anak buahmu, maka membuat capek orang-orang bersamamu. Namun jalanlah pelan-pelan saja sampai engkau sampai di halaman di perkampungan mereka, yaitu salah satu sisi perkampungan mereka. Setelah itu kemudian Nabi katakan pada Ali, ajak mereka untuk masuk Islam dan kabarkan pada mereka apa yang jadi kewajiban mereka berupa hak-hak Allah yang wajib ditunaikan kalau mereka masuk Islam. Maka Nabi perintahkan Ali dengan dua hal. Yang pertama, ajakan untuk masuk Islam, bi ayyuqal, ya, itu kalau di cetakan saya itu kurang alif ya. Bi ayyuqal lahum, yaitu dikatakan kepada mereka, silakan masuk Islam. Jika demikian ajaannya, jika mereka telah mengenal apa itu Islam dan cukup, maka cukup seperti itu, ayo masuk Islam. Dan jika mereka tidak mengenal apa itu Islam, maka dijelaskan kepada mereka bahasanya Islam adalah bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, menegakkan salat, membayar zakat, puasa Ramadan, dan berhaji ke Ka'bah. Kemudian yang kedua, kata Nabi, ini yang diperlukan oleh orang yang mau masuk Islam, kabarkan kepada mereka hak Allah yang menjadi kewajiban mereka jika mereka menjadi seorang muslim, jika mereka mau masuk Islam. Hak Allah tersebut adalah as-sam'u wa ta'ah, mendengar dan taat kepada perintah Allah dan Rasulnya. Ya, kenapa ada poin yang kedua ini? supaya orang yang masuk ke dalam Islam, dia masuk dalam keadaan Islam, dalam keadaan melek apa itu Islam. Karena sebagian orang masuk Islam dalam keadaan orang masuk Islam dan tahu kalau Islam itu agama, namun dia tidak tahu agama seperti apa Islam itu. Oleh karena itu, jika dijelaskan padanya ada aturan begini-begini, maka dia memilih untuk murtad daripada menjalankannya. Dan jika ini terjadi, maka kafir yang kedua yaitu murtad itu lebih besar kekafirannya daripada kafir yang pertama. Karena dalam aturan Islam, kemurtadan itu adalah kekafiran yang tidak boleh dibiarkan pelakunya. Ada hukumannya, karena ini dinilai sebagai sebuah kejahatan. Maka orang tersebut akan mendapatkan, orang yang murtad diberi pilihan dalam aturan Islam, imma antarji' lima kharajta minhu, yaitu kembali kepada Islam, ataukah hukuman mati. Oleh karena itu, maka kemurtadan atau kekafiran yang kedua itu kemurtadan lebih jelek daripada kekafirannya yang pertama. Oleh karena itu, maka pelajaran yang bisa kita petik di zaman kita sekarang ini, oleh karena itu sepatutnya bagi kita di zaman ini, zaman di mana kalau di Saudi banyak orang-orang kafir yang tinggal di Arab Saudi, baik Nasrani, Buddha, Muslim atau yang lain, maka jika kita dakwai mereka kepada Islam, maka sepatutnya kita jelaskan kepada mereka apa itu Islam terlebih dahulu. Kita jelaskan dengan sejelas-jelasnya sehingga yatabayyanu fi al-amru, sehingga jelas duduk permasalahannya dan gambarannya bagaimanakah Islam itu, sehingga mereka masuk Islam dalam keadaan ngerti konsekuensi jika masuk Islam. Ya, maka ketika kita ngajak orang masuk Islam, tidak cukup dengan mengatakan ayo masuk Islam dalam keadaan mereka tidak mengetahui apakah hak Allah yang wajib mereka tunaikan jika mereka menjadi seorang Muslim. Ya. Adapun jika mereka masuk Islam setelah dijelaskan dan setelah mengenal Islam dengan baik dan benar, yaitu diantaranya adalah ada konsekuensi tunduk terhadap Al-Quran dan Sunnah, tunduk terhadap perintah Allah dan Rasulnya, maka saralana al-udhur fima ba'du, maka jadilah kita punya udhur dan alasan, punya argumen jika seandainya terjadi hal yang tidak diharapkan, yaitu mereka murtad setelah masuk Islam. Maka kita punya argumen dan alasan untuk meminta mereka kembali kepada Islam, karena mereka kemarin masuk Islam dalam keadaan ngerti apa itu Islam. Jika tidak, maka hukuman bagi mereka dalam aturan Islam adalah hukuman mati. Adapun jika cuma dijelaskan kepada mereka secara global, ayo Islam, begitu saja, maka ini adalah ajakan yang kurang sempurna. Dalilnya adalah hadis ini, yaitu hadis Sahal ibn Sa'ad yang baru saja yang sedang kita bahas. Maka di sini terdapat pelajaran penting berkenaan dengan dakwah terhadap non-Muslim, yaitu tadi dasarkan hadis ini, dakwah kepada non-Muslim itu bukan hanya mengajak untuk masuk Islam dalam keadaan mereka itu tidak ngerti apa itu Islam, buta dengan Islamnya. Namun ajakan yang benar adalah mengenalkan kepada mereka Islam terlebih dahulu, sehingga pun mereka punya gambaran yang cukup komprehensif tentang apa itu Islam, sehingga seandainya mereka masuk Islam, maka mereka masuk Islam dalam keadaan mengerti betul Islam itu seperti apa, itu idealnya dan semestinya demikian. Oleh karena itu, maka ketika ada acara ikrar syahadat, maka sepatutnya ada ceramah singkat terlebih dahulu kepada orang yang mau masuk Islam, sehingga diberi gambaran global namun sudah cukup mewakili, yang cukup representatif tentang bagaimanakah Islam dan bagaimanakah seharusnya seorang Muslim, tidak hanya sekedar kemudian dituntun baca syahadat, namun dia tidak mengerti apa Islam itu sendiri. Namun selayaknya ada ya mungkin kultum atau sejenis itu, ya, sehingga yang ya, dengan bahasa yang singkat padat ya, syarat pesan di, memiliki gambaran yang cukup lengkap tentang Islam, baru kemudian seorang itu diajak untuk masuk Islam. Kemudian dalam hadis ini Nabi menyampaikan kepada Ali, demi Allah seandainya Allah memberikan hidayah melalui satu orang saja sehingga dia masuk Islam, itu lebih baik bagimu daripada harta yang sangat bernilai yang di masa silam simbolnya adalah unta merah. Hidayah di sini artinya Allah memberikan taufik, hidayah taufik kepadanya melalui sebab dirimu, sehingga mereka masuk, sehingga dia masuk Islam, maka itu lebih baik bagimu daripada unta merah, yaitu unta yang berwarna merah, karena unta berwarna merah menurut orang Arab ketika itu adalah min anfasil amwal, adalah harta yang paling berharga, termasuk harta yang paling berharga atau bahkan harta yang paling berharga. Maka Ali pun melakukan apa yang arahan yang Nabi berikan, singgah di halaman kampung Khaybar dan mengajak mereka kepada Islam, namun mereka tidak mau menerima Islam. Maka finihayah singkat ceritanya, pada akhirnya kemenangan milik kaum muslimin. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan menaklukkan daerah Khaybar melalui tangan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu, dan kisah perang Khaybar ini telah terkenal di buku-buku sejarah, buku-buku tentang perang di masa Nabi dan sejarah Nabi. Akan tetap yang jadi dalil dan maksud kenapa dibawakan di bab ini oleh Imam Nawawi di bab tentang masalah mengajak kepada kebaikan adalah karena Nabi memerintahkan Ali dan kawan-kawannya untuk mendakwai mereka non-muslim itu agar masuk Islam dan mengkabarkan kepada mereka hak Allah yang menjadi kewajiban mereka jika mereka masuk Islam. Adapun berkaitan dengan judul bab, bab ini tentang pahala orang yang mengajak kepada kebaikan, maka tentu yang jadi dalil adalah kalimat terakhir yang tadi kita baca, bahasanya jika Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk melalui dirimu kepada seseorang, maka itu lebih baik daripada unta merah, itu harta yang paling bernilai, rumah yang paling mahal dan mobil yang paling mewah misalnya. Namun kalau kita perhatikan hadis Ali, hadis tentang Nabi, pesan Nabi kepada Ali, sungguh seandainya Allah memberikan hidayah melalui sebab dirimu, maka hidayah yang dimaksudkan adalah hidayah untuk masuk Islam. Itu bahir hadisnya, konteks hadisnya demikian. Namun kita lihat para ulama memahami hadis ini kandungannya umum, ya, tidak harus menjadi sebab hidayah orang masuk ke dalam Islam. Namun ketika kita menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah, baik hidayah kepada Islam ataukah hidayah kepada menjadi muslim yang taat setelah dulunya muslim yang gemar maksiat, maka termasuk dalam hadis ini. Itu ketika kita menjadi sebab orang lain mendapatkan pencerahan, tercerahkan, kemudian berubah ke arah yang lebih baik, maka Nabi katakan ganjarannya atau nilainya itu lebih baik daripada harta yang paling mahal. Kenapa? Karena harta itu dunia yang fana, nanti akan hancur. Boleh jadi mobil yang mewah, yang wah tadi, itu cuma ada dua pilihan, dia meninggalkan kita ataukah kita yang meninggalkannya. Itulah dunia, itulah dunia. Boleh jadi dia meninggalkan kita, ternyata mobilnya hancur, mobilnya dicuri orang, mobilnya dirampok orang, maka dia dunia meninggalkan kita. Kalau tidak, kita yang meninggalkan dunia, yang punya mati duluan, maka maka manusianya meninggalkan dunia yang dia miliki, maka dia miliki karakter dunia, tidak ada yang ketiga. Pilihannya cuma dua saja. Manusia pemilik dunia itu meninggalkan dunia yang dia miliki atau ditinggal oleh dunia yang dia miliki. Ya, maka ada pun ganjaran karena ngajak orang sehingga jadi sebab orang lain dapatkan hidayah, maka ini ganjarannya ganjaran akhirat, ganjaran abadi. Ya, nanti balasannya surga Allah Subhanahu wa taala, sehingga tentu ganjaran yang abadi, balasan akhirat itu tidak ada apa-apanya dengan dunia, semahal apapun dunia itu. Itu pelajaran dari hadis ini berkenaan dengan judul bab tentang pahala mengajak orang pada kebaikan. Adapun faedah atau kandungan dari hadis yang baru saja kita bahas, maka dalam hadis ini terdapat salah satu bukti kenabian. Itu tak kalau Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meludahi dua matanya Ali bin Abi Thalib, maka sembuh seketika, seakan-akan mata tersebut tidak pernah sakit sebelumnya. Demikian juga bukti kenabian yang lain adalah Nabi mengkabarkan sesuatu yang belum terjadi dan terjadi sebagaimana yang Nabi kabarkan. Nabi katakan, bendera akan kuberikan kepada orang yang menjadi sebab kaum muslimin menang perang menghadapi orang Yahudi di Khaybar. Dan ketika Nabi menyampaikan hal ini, tentu belum terjadi kemenangan tersebut. Dan terjadilah sebagaimana yang Nabi kabarkan, kaum muslimin menang. Wa hadza khabarun ghaibiyyun, maka ini berita hal yang gaib, berita tentang sesuatu yang belum terjadi, dan terjadilah sebagaimana yang Nabi kabarkan. Allah memberikan kemenangan kepada kaum muslimin melalui Ali. Kemudian pelajaran yang lain berkenaan dengan masalah ada perang. Sepatutnya dalam peperangan itu dipasanglah bendera-bendera dalam jihad. Itulah al-a'lam bendera, dan dijadikan untuk masing-masing kelompok itu satu bendera tertentu sehingga mereka dikenali dengannya sebagaimana yang telah disebutkan. Kemudian di sini pelajaran yang lain kita ambil dari sikap para sahabat yang semangat untuk berharap menjadi orang yang diberi bendera oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hendaknya seorang Muslim itu berburu kebaikan dan terdepan dalam masalah kebaikan. Karena para sahabat mereka jadikan malam tersebut malam, mereka ngobrol semalaman, dan mereka ngobrol semalaman untuk mengharapkan kebaikan dan mencari kebaikan. Yakni annahum yabahasuna man yakunu, yaitu mereka membahas tentang siapakah orang yang Nabi maksudkan. Ya, demikian juga semangat untuk mencari kebaikan dan terdahulu dalam kebaikan, ini bisa kita simpulkan dari sikap para sahabat. Begitu pagi tiba, mereka langsung langsung kemudian mendatangi tempatnya Nabi, dan masing-masing berupaya menampakkan wajahnya di depan Nabi supaya Nabi melihat wajahnya dan berharap, ya kamu. Maka ini menunjukkan semangatnya mereka dalam kebaikan. Di sini kita baca sebagai semangat dalam kebaikan dan bukan semangat dalam mencari jabatan. Betul, di sini ada jabatan, yaitu jadi panglima perang. Namun yang mendorong mereka untuk membicarakan semalaman, kemudian menjadi orang yang terdepan begitu pagi tiba, kemudian setah muka dan menampakkan mukanya di hadapan Nabi, itu maksudnya adalah karena fadilah, karena keutamaan yang akan didapatkan oleh orang yang akan Nabi angkat sebagai panglima perang, yaitu mencintai Allah dan Rasulnya dan dicintai oleh Allah dan Rasulnya, dan jadi sebab kebaikan bagi kaum muslimin, yaitu menang perang. Tentu ini jasa yang besar, peran yang besar, sumbangsih yang besar, kontribusi yang besar terhadap Islam dan kaum muslimin, dan tentu kontribusi yang besar semacam ini ganjarannya juga besar. Itu yang mendorong mereka untuk ngobrol semalaman, dan yang mendorong mereka untuk dan menampakkan wajah di depan Nabi pagi-pagi ketika pagi telah tiba. Bukan karena mereka rakus dengan jabatan duniawi, namun yang mereka inginkan adalah makna di balik itu, yaitu yang telah Nabi sampaikan tentang kelebihan orang yang akan Nabi beri bendera perang. Ya, oleh karena itu maka hadis ini bukanlah dalil tentang harusnya mencari jabatan. Ya, sikap para sahabat ini bukan tidaklah pas dan tidak benar jika dipahami, oh ini sahabat juga rakus dengan jabatan. Tidak demikian. Karena keinginan yang mendorong mereka ngobrol semalaman dan membicarakan tentang siapakah orangnya dan tadi adalah kelebihan yang didapatkan oleh orang yang akan Nabi beri bendera perang. Kemudian pelajaran yang lain, bahasa seorang itu terkadang diberi sesuatu tanpa pernah terlintas hal itu di hatinya. Dan boleh jadi seorang itu tidak mendapatkan menmutawakian orang-orang yang mengharap-harapkan, itu malah tidak mendapatkan, tercegah dari mendapatkan hal tersebut. Pendalilannya karena Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu sakit dua matanya. Sehingga kita bisa menebak bahasanya tidak terlintas di benaknya Ali bahasanya Rasulullah akan memberikan padanya bendera perang. Meskipun demikian ternyata Ali lah yang mendapatkannya. Maka ini menunjukkan bukti benarnya firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika fadlullah yu'tihi may yasha." Itulah anugerah Allah dan anugerah Allah itu Allah berikan pada siapa saja yang Allah kehendaki. Kemudian masih di bab tentang masalah keutamaan mengajak orang pada kebaikan, demikian juga keutamaan memberikan informasi tentang kebaikan. Adalah hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna fatan min Aslam, ada seorang anak muda dari kabilah Aslam dari suku Aslam mengatakan, "Ya Rasulullah, saya ingin berangkat perang namun aku tidak memiliki sesuatu bekal yang bisa aku siapkan, baik itu kendaraan, kuda atau unta, senjata perang dan yang lain. Baik Nabi, saya ingin ikut jihad perang namun saya tidak punya apa-apa, saya tidak punya kendaraan, saya tidak punya alat untuk perang, senjata juga tidak punya." Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Iti fulanan, datanglah, datangi si A, fa innahu qad kana yatajahhazu, karena dia sudah siap-siap mau berangkat perang, famarida, lantas dia sakit sehingga dia enggak bakalan ikut perang." Fa atahu, maka orang tersebut mendatangi orang yang Nabi maksudkan kemudian mengatakan, "Sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kirim salam kepadamu." Dan Rasul mengatakan, "Berikan kepadaku perbekalan yang telah engkau siapkan untuk perang." Maka orang tersebut mengatakan pada istrinya, "Wahai fulana, berikan pada orang ini yang telah aku siapkan, semua yang aku siapkan, baik kudanya, baik makanannya, baik senjatanya dan yang lainnya. Jangan ada yang ditahan, jangan ada yang disimpan, tidak diberikan sedikit pun. Karena demi Allah, jika engkau menahannya dan tidak memberikannya meskipun sedikit, maka engkau tidak akan diberkahi, engkau tidak akan mendapatkan keberkahan dalam sesuatu yang tidak diberikan dan yang ditahan tersebut." Demikian dalam hadis riwayat Muslim. Maka dalam hadis ini dalam hadis yang disampaikan Imam Nawawi, di sini kita jumpai tindakan Nabi, perbuatan Nabi memberikan informasi tentang kebaikan. Di antara bentuk informasi kebaikan adalah mengkabari siapa orang yang bisa bantu. Siapa memberikan informasi tentang siapa yang bisa membantu orang ini untuk bisa melakukan kebaikan. Maka itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi ngasih informasi. Ada orang yang datang mau perang, mau menyampaikan niat ingin berangkat jihad dan perang, namun dia secara tidak langsung mau minta bantuan kepada Nabi, perbekalan, kendaraan, senjata dan yang lain, dan Nabi tidak punya. Ini seandainya Nabi punya, maka Nabi yang pertama kali akan memberikan bantuan kepada orang tersebut sehingga Nabi mendapatkan ganjarannya. Ini Nabi tidak punya. Nah, Nabi punya informasi. Nah, informasi yang diberikan kepada orang tersebut, ada orang, saya punya info, ada orang yang bisa membantu. Dia namanya si A, rumahnya sebelah sana, silakan datangi dia. Maka itu perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan informasi tentang kebaikan. Ini adalah perbuatan, maka perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam ini termasuk dalam hadis man dalla ala khairin falahu mislu ajri fa'ilihi. Siapa yang memberikan informasi tentang kebaikan, maka untuknya ganjaran sebagaimana ganjaran orang yang melakukannya. Oleh karena itu termasuk dalam hadis ini ketika ada orang yang ada satu masjid yang butuh sumbangan misalnya, maka kita punya informasi ada orang yang bisa ikut membantu. Saya tidak bisa membantu, tidak punya duit untuk itu, saya cuma punya kenalan, saya cuma punya info, dan infonya saya berikan pada Anda gratis, saya tidak minta bayar atas info ini. Ini saya punya kenalan seorang kaya yang dermawan, duitnya turah-turah, bingung untuk apa, bingung untuk apa, maka coba kesana, insya Allah kemudian di ACC. Maka orang tersebut kemudian berinfak. Maka orang yang menjual informasi, orang yang memberikan informasi ini dapat ganjaran orang infak tadi tanpa mengurangi infak orang tersebut sedikit pun. Demikian juga ketika ada orang yang ingin cerita atau kemudian ngobrol dengan kita, dia ingin misalnya menyekolahkan anaknya di pesantren, maka sebaiknya kemana? Karena saya ingin anak saya sekolah di pesantren, namun saya buta dengan dunia pesantren. Pesantren itu ada di sebelah mana saja, apa keunggulannya, apa kekurangannya. Maka kemudian kita yang punya informasi kemudian menyampaikan, oh saya sepertinya ada pesantren yang bagus sana di sini gini gini gini gini gini. Akhirnya dia pun menyekolahkan anaknya. Maka orang yang memberikan informasi ini dapat ganjaran orang yang nyantri, dapat ganjaran orang yang belajar agama tanpa mengurangi ganjaran orang yang belajar agama tersebut sedikit pun. Karena dia termasuk mendalla ala khairin falahu ajru mislu falahu ajru fa'ilihi. Siapa yang memberikan informasi tentang kebaikan, maka untuknya ganjaran sebagaimana ganjaran pelaku kebaikan itu sendiri. Artinya modal abab kata orang Jawa, kita dapat ganjaran. Ganjarannya bisa ganjaran besar, ganjaran orang belajar agama, ganjaran orang infak, infak membangun masjid. Itu kita bisa dapat ganjarannya, bisa dapat ganjaran ikut bangun masjid padahal enggak keluar duit sepeser pun. Modalnya modal apa? Nah, modalnya cuma modal apa? Saya punya info orang ya. Orang yang bingung mau infak kemana. Nah, ini ada orang yang bingung, orang yang cari kalau mau cari infak di mana. Nah, ada orang saya punya orang yang kenal bingung saya infak kemana, yang terpercaya manfaat dan seterusnya. Maka ini tanpa modal, ini amal soleh tanpa modal, ganjarannya bisa ganjaran yang sangat besar. Ya demikian yang kita baca kesempatan malam hari ini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.